ketika keretaku tiba. Remang-remang cuaca terkejut aku tiba-tiba. Dua mata memandang seakan akan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Sepasang mata bola dari balik jendela datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, sinar sang perwira rela. Hati telah terbuka, semoga kita kelak berjumpa pula. Bersama doa.